Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwani fiddin rahimani Allah wa iyyakum, pada kesempatan malam hari ini kita akan masuk pada bab yang baru, yaitu al-iman bil qadri khairi wa syarri, beriman terhadap takdir yang baik maupun yang jelek. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa yang namanya keimanan terhadap takdir merupakan salah satu dari 6 rukun iman, yang tentunya tidak akan sempurna keimanan seseorang, atau bahkan keimanan itu tidak akan teranggap manakala bila dia tidak beriman terhadap yang namanya takdir. Iya. Dan takdir ini ada dua. Sebagaimana yang dikatakan di sini, al-iman bil qadari khairihi wa syarri. Beriman terhadap ya, takdir yang baik maupun yang jelek. Iya. Jadi dari sini kita dapat menyimpulkan bahwasanya takdir itu ada dua. Yang pertama yaitu takdir yang baik, yaitu segala sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, yang secara pandangan manusia itu adalah baik. Nah, kemudian yang kedua takdir yang jelek, lawan dari yang pertama tadi, yaitu segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dianggap atau dinilai oleh manusia sebagai sesuatu yang jelek. Namun perlu kiranya kita memberikan tambahan bahwasanya apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan, kulluhu khairun. Seluruhnya adalah baik. Tidak ada yang jelek. Iya. Seluruh perbuatan Allah Subhanahu wa taala adalah baik. Naam. Ya. Adapun dikatakan di sini baik dan jeleknya takdir tersebut apabila ditinjau dari bagaimana makhluk itu menilai takdir tersebut. Naam. Ya. Sehingga diklasifikasikanlah takdir itu menjadi takdir yang baik dan takdir yang jelek. Ya. Adapun contoh-contohnya ma'ruf ya. Yang baik itu seperti apa? Ya, tentunya seperti ya, dibeli apa? Kelapangan harta, misal diberi umur panjang, nah diberi kesehatan, ya diberi keturunan yang soleh dan salehah dan jumlahnya banyak, serta contoh-contoh yang lainnya. Adapun yang jelek seperti ketika sang hamba itu mendapatkan musibah. Nah, ya. Anak dia meninggal, ya, orang tua dia meninggal, istri dia meninggal. Ini secara penilaian kita manusia adalah takdir yang jelek. Iya. Namun di balik itu semua terdapat kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan. Nah, dan kebaikan itu hanya diketahui oleh mereka yang memiliki ilmu. Sehingga para ulama menyebutkan bahwasanya apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala atau seluruh perbuatan Allah mencakup padanya penetapan takdir, kulluhu khairun. Seluruhnya adalah kebaikan. Tidak ada yang jelek. Nah, dipaham ya? Baik. Seperti contoh misal, ketika ada di antara anaknya yang ditakdirkan meninggal di usia belia. Nah, ya, bagi orang-orang yang tidak mengerti ilmunya, ini mereka anggap sebagai sebuah kejelekan, ya, takdir yang jelek. Nah, namun bagi mereka yang memiliki ilmu, mereka mengetahui bahwasanya ini adalah kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuknya. Mengapa? Dikarenakan di sana ada apa? Sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang menyebutkan apabila seorang hamba itu ditimpa musibah dengan diambilnya anak dia yang masih belia, yang belum balig, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan anak tersebut syafi'an lahu, sebagai pemberi syafaatnya di hari kiamat nanti. Nah, ini kebaikan. Ya. Ini kebaikan. Naam. Contoh yang lainnya lagi, Allah Subhanahu wa taala membuat bisnisnya bangkrut misal. Ya. Mungkin secara logika dia ini adalah takdir yang jelek. Nah, namun ternyata Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk sang hamba tadi. Ya, mungkin selama ini dia diberi harta yang banyak, dia terlalaikan. Ya. Atau mungkin Allah Subhanahu wa taala ingin ya menjauhkan dia dari musibah atau sebuah musibah, sehingga Allah Subhanahu wa taala membuat usahanya bangkrut. Ya, barangkali kalau dia kaya terus, ya dia diberi kelapangan harta terus-menerus, dia bisa murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dia menjadi orang yang bangkrut. Nah, dengan begitu agama dia menjadi terselamatkan. Ya, itu contohnya. Dipaham ya? Baik. Sama seperti Allah Subhanahu wa taala menciptakan iblis. Iblis ini kejelekan. Iya. Namun ternyata di situ kata para ulama ada kebaikan ya, di balik dari penciptaan iblis. Apa kebaikannya? Dengan begitu dapat terbedakan ya, mana hamba yang betul-betul beriman dan mana hamba yang berdusta di dalam pengakuan keimanannya. Nah, dipahami ya? Baik. Dikatakan di sini al-iman bil qadari khairihi wa syarrih. Beriman terhadap takdir yang baik maupun yang jelek. Kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, wa minas sunnatil lazimati allati man taraka minha khoslatan lam yaqbalha wa yu'min biha lam yakun min ahliha. Ya. Dan di antara sunnah yang lazimah ya, yang wajib ya, untuk diyakini, diamalkan. Naam. Yang mana man taraka minha khoslatan, siapa saja yang meninggalkan dari sunnah tersebut satu perangai, dalam artian lam yaqbalha, dia tidak menerima sunnah tersebut dan juga tidak beriman terhadap sunnah tadi, lam yakun min ahliha, maka dia tergolong tidak tergolong dari kalangan ahli sunnah. Nah, ya, di sini dikatakan apa yang akan disebutkan nantinya ini merupakan sunnah yang lazimah, yang wajib untuk diyakini, yang wajib untuk diamalkan. Siapa saja yang tidak beriman terhadap sunnah yang akan disebutkan nanti atau tidak mau menerimanya, maka dia bukanlah termasuk dari ahlus sunnati wal jamaah. Nah, berarti apa yang akan disebutkan nantinya ini adalah salah satu dari prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Iya. Yaitu al-iman bil qadari khairihi wa syarrih. Beriman terhadap takdir yang baik maupun yang jelek. Ini poin yang pertama. Wa tasdiq bil ahadits fi. Ya, serta membenarkan hadis-hadis yang menyebutkan tentang takdir tersebut. Ya. Wal imanu biha, dan juga beriman terhadap hadis-hadis tadi. Ya, beriman akan kebenaran hadis tersebut. Nah, dikarenakan ada beberapa pihak yang secara umum mereka beriman, secara umum pengakuan mereka beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, namun pada beberapa keadaan mereka menolak hadis-hadis ya yang menyebutkan tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah. Nanti akan disebutkan contohnya ya. Beberapa firqah yang menyeleneh dalam masalah takdir. Wal la yuqal lima. Tidak boleh kemudian ada yang bertanya, lima. Iya. Mengapa? Nah. Ya, ketika Rasulullah SAW menyebutkan demikian-demikian akan terjadi hari kiamat pada hari Jumat, ya kan, tidak boleh kita kemudian bertanya, kenapa hari Jumat? Ya, kenapa bukan hari Sabtu atau hari Ahad atau hari Senin? Tidak boleh. Nah, atau bertanya tentang wala kaifa, bagaimana? Ya. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Nah, ya, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa hari kiamat nanti, atau Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan tentang keadaan hari kiamat, bahwasanya di hari kiamat nanti gunung-gunung akan bertebaran, ya, bagaikan aneh-aneh yang ditiup angin. Nah, tidak boleh lantas kemudian kita mengatakan, bagaimana modelnya itu? Ya, gunung yang besar sangat berat kemudian diterbangkan bagaikan apa? Aneh-aneh yang bertebaran. Nah, tidak boleh ya. Innama huwa at-tasdiq wal imanu biha. Ya, yang wajib adalah membenarkan hadis-hadis tersebut dan beriman terhadap apa yang diberitakan di dalam hadis tadi. Nah, terlebih halnya apabila masalah itu adalah masalah ghaibiyah, ya, permasalahan yang sifatnya ghaib, yang tidak diketahui hakikatnya oleh manusia. Ya, tidak boleh kita kemudian menanyakan, ya, kok bisa atau bagaimana, ya. Baik, yang ada adalah kita beriman dan membenarkan apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita baca penjelasan dari Syekh Rabi. Kata beliau, hafizahullahu taala, wa minas sunnatil lazimah allati man taraka minha khoslatan lam yaqbalha wa yu'min biha lam yakun min ahliha. Kata beliau, intabihu lihada. Perhatikanlah wahai ikhwan terhadap poin ini. Hadhil faqrah muhimmatun jiddan. Ya. Paragraf ini sangatlah penting sekali. Ya, sangat penting untuk kita ketahui bersama. Al-Imam Ahmad sayasifu lana usulan man taraka syai'an minha falaysa min ahli sunnah. Al-Imam Ahmad dalam paragraf ini atau dalam bab ini akan mensifati kepada kita beberapa usul, ya, beberapa pilar di dalam beragama, yang mana siapa saja yang meninggalkan salah satu dari pilar-pilar tersebut, maka dia bukanlah termasuk dari golongan ahlu sunnah. Ya, jangan mengaku sunnah atau jangan mengaku sebagai ahlu sunnah bila Anda menolak takdir, ya, tidak meyakini takdir. Nah, dan yang namanya keimanan terhadap takdir ini ada beberapa rukun, ya, yang akan disebutkan nantinya. Nah, yani yakhruju an dairati sunnah ilal bid'ati. Maksudnya adalah dia keluar dari lingkup sunnah dan terjatuh ke dalam kebid'ahan. Ya, ketika seseorang tadi menolak takdir, maka dia bukan lagi termasuk ahlu sunnah. Dan dia secara otomatis tergolong sebagai ahlul bid'ah wa dhalalah. Difaham ya? Nah, tanabbahu lihadha, maka perhatikanlah poin ini. Kemudian kata beliau, wa minas sunnati lazimati allati man taraka minha khoslatan. Kata beliau, fa idza tarakaha kullaha au mu'dhamaha fa hadha huwal bala. Maka apabila ada seseorang yang meninggalkan seluruh ya, poin yang disebutkan oleh Al-Imamu Ahmad atau sebagian besar dari apa yang disebutkan oleh beliau, fahadahu al-bala, maka ini adalah musibah bagi sang hamba itu sendiri. Artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa taala telah menghendaki sang hamba itu berada di dalam kesesatan. Ya. Jangankan seluruhnya, satu saja kita mengingkari dari apa yang disebutkan oleh beliau, ini telah kita terjatuh ke dalam kebid'ahan. Apalagi kalau mayoritas atau bahkan seluruh, ya, apa yang disebutkan oleh beliau di sini, tentunya wala syak wala raib, orang tersebut telah keluar dari lingkup sunnah dan terjatuh ke dalam kebid'ahan. Dan ini merupakan a'zamul bala, ya, musibah yang paling besar yang menimpa seorang hamba. Ya. Bukanlah musibah yang besar itu ketika menimpa dunia kita, ya, menimpa keluarga kita, nah, menimpa anak istri kita dalam urusan dunia. Namun musibah terbesar itu adalah ketika kejelekan tadi menimpa agama kita. Itulah hakikat dari musibah. Nah, oleh karena itu dikatakan di sini adalah al-bala. Kata Imam Ahmad, lam yaqbalha, yakni abaha. Maksudnya adalah dia enggan untuk menerima hadis-hadis tersebut. Wa yu'min biha lam yakun min ahliha. Ya, idza lam yakun min ahli sunnah, yakunu min ahli al-bid'ah wad-dhalal. Ya, apabila dia bukan termasuk dari ahlu sunnah, maka secara otomatis dia masuk ke dalam golongan ahlul bid'ah dan dolal. Wal-ya'udhu billah, kata beliau, hafizahullahu ta'ala. Wa antum ta'rifuna anna al-bid'ata tanqasimu ila kabair wa saghair. Dan engkau mengetahui bahwasanya yang namanya bid'ah itu terbagi menjadi beberapa bagian. Ya, ada yang bid'ah besar, ada juga bid'ah yang kecil. Ya. Sebagaimana syirik, ada syirik akbar, ada syirik aswar. Dosa-dosa besar, ada yang kabair, ada yang saghair. Ya, demikian pula bid'ah. Ya. Begitupun halnya kemunafikan. Ya, ada yang kabirah yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, ada yang saghirah. Baik. Wa ila syirkin wa ila ilhadin wa ila bala. Dan juga bid'ah itu ada yang mengantarkan pelakunya kepada atau terjatuh ke dalam kesyirikan. Ya, ada juga bid'ah yang mengantarkan pelakunya terjatuh ke dalam ilhad. Ya. Nah, serta ada pula bid'ah yang mengantarkan pelakunya terjatuh ke dalam bala, ya, musibah. Nah. Kama yaqulu Ibnu Al-Qayyim wa Syekhul Islam rahimahumullah, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati keduanya. Al-bid'atu mushtaqatun minal kufri wa ajilatun ilaihi. Ya, bid'ah itu adalah pecahan dari kekufuran. Iya. Bid'ah itu adalah apa? Pecahan dari kekufuran. Artinya apa? Artinya kebid'ahan itu bisa mengantarkan seseorang untuk kemudian terjatuh ke dalam kekufuran. Ya, sebagaimana piring ketika jatuh pecah dia, ya. Dan pecahan itu bagian dari piring tadi. Ketika disusun kembali akan menjadi piring. Nah, demikian pula halnya bid'ah. Ini bagian dari kekufuran. Ya, seseorang itu bisa terjatuh ke dalam kekufuran ketika berlarut-larut di dalam yang namanya kebid'ahan. Nah, wal bid'atu taqumu 'alal hawa wa dhalal. Sedangkan yang namanya bid'ah itu dibangun di atas hawa nafsu dan kesesatan. Ini merupakan kaidah yang sangat penting untuk kita ketahui. Bahwa yang namanya bid'ah itu pasti, ya, dibangun di atas hawa nafsu dan kesesatan. Ya. Asal muasal kebid'ahan itu muncul dikarenakan hawa nafsu. Itu sudah pasti. Iya. Nah, dikarenakan syariat Islam sudah tidak mencocoki hawa nafsunya, maka dari itu mereka membuat bid'ah. Iya, agar supaya apa? Kebid'ahan itu menjadi penopang bagi mereka untuk kemudian memuaskan hawa nafsu yang ada di dalam dirinya. Barakallahu fikum. Tidaklah muncul sekte Syiah, ya, Khawarij, naam, Mu'tazilah, Jahmiyah, kemudian Sufiyah dan yang semisalnya, kecuali itu semua berasal dari hawa nafsu. Nah, kemudian Syekh Rabi menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jathiyah ayat 23. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu 'ala 'ilmin wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala 'ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah?" Ya, tidakkah engkau melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahan? Ya, maksudnya apa? Maksudnya dia senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Nah, sehingga seolah-olah hawa nafsunya itulah yang dia sembah. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mensesatkan orang tersebut di atas ilmu. Ya, padahal sebelumnya dia telah berilmu, namun dikarenakan dia menjadikan hawa nafsunya lebih dikedepankan, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyesatkan orang tersebut. Nah, wa khatama ala sam'ihi, kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup pendengarannya, menutup hatinya, dan menjadikan di hadapan pandangannya ada ghisyawah, ada penghalang. Nah, sehingga dia tidak bisa melihat, ya, kebenaran. Nah, maka siapa lagi yang akan memberikan hidayah setelah Allah Subhanahu wa taala? Ya, artinya kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menyesatkan seorang hamba, maka tidak ada satupun yang dapat memberikan dia hidayah. Nah, ya. Sehingga kita mesti banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah dan mengokohkan kita di atas hidayah tersebut. Karena tidak ada yang dapat memberikan hidayah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri pun tidak mampu untuk kemudian memberikan hidayah kepada orang-orang yang beliau cintai. Nah, beliau tidak bisa memberikan hidayah kepada paman beliau Abu Thalib. Nah, padahal kita ketahui bersama bagaimana kecintaan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada paman beliau Abu Thalib. Ya, ini Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Bahkan dalam salah satu khutbah beliau, ya, beliau menghimbau keluarga beliau, terlebih khusus anak-anak beliau, untuk kemudian menyelamatkan diri masing-masing dari api neraka. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ya Fatimah binta Muhammad, anqidhi anfusika minan nar, fa inni la ugni anka minallahi syai'an." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, ya, wahai Fatimah, Fatimah putri Muhammad, selamatkanlah dirimu dari api neraka dikarenakan saya tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini putri beliau. Ya, muslim. Namun beliau tetap memberikan nasihat kepada putri beliau bahwasanya yang dapat memberikan hidayah dan menyelamatkan seseorang itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekalipun ayah engkau seorang rasul, itu tidak bisa memberikan faedah ketika engkau telah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak contoh, ya. Banyak contoh. Anak rasul sesat, ya, disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Anak Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Bagaimana Nabi Nuh yang begitu sabar dalam mendakwah kaumnya, Ya, ternyata anak beliau tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula istri-istri para atau istri-istri Rasul, ya, seperti istri Nabi Nuh pula, istri Nabi Lut. Ya, itu semua adalah orang-orang dekat dari hamba-hamba yang soleh. Nah, bukan sembarang hamba, para nabi dan para rasul. Namun mereka tidak mampu untuk kemudian menyelamatkan anak dan istri-istri mereka. Nah, oleh karena itu kita hidup di dunia ini, bagaimana caranya agar kita bisa menyelamatkan diri kita masing-masing? Ya, karena nanti di akhirat kita pula akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala sendiri atau masing-masing dan mempertanggungjawabkan amalan kita masing-masing. Barakallahu fikum. Kemudian kata beliau, "Fa na'udzu billahi min ittiba'il hawa." Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari mengikuti hawa nafsu. Wa li hadza samma ahlus sunnati ahlal bid'i bi ahlil ahwa. Oleh karena itu ahlus sunnah, ya, menamakan ahlul bid'ah sebagai ahlul ahwa, ya, dikarenakan mereka mengikuti hawa nafsu. Li'annahum khalaqu dinallahi wattaba'u ahwa'ahum, dikarenakan mereka menyelisihi agama Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti hawa nafsu mereka. Wa haula mithlul khawarij, ya, mereka ini semisal para khawarij, ya, war rawafid, ya, Rafidah wal Mu'tazilah wal Jahmiyah wal Murji'ah was Sufiyah al Hululiyah dan juga Sufiyah al Hululiyah, ya, yang meyakini bahwa semua yang berada di apa atas permukaan bumi ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah bersatu dengan seluruh makhluknya. Na'am. Ya. Sampai ada ungkapan mereka, wama min syai'in illallah. Ya, tidak ada sesuatu yang ada di atas permukaan bumi ini kecuali dia itu adalah Allah. Ya. Ini ungkapan yang sangat-sangat apa? Tidak pantas untuk kemudian diucapkan oleh seorang muslim. Iya. Sungguh memiliki konsekuensi-konsekuensi yang sangat menjijikkan. Iya. Baik. Berarti segala sesuatu yang ada di atas permukaan bumi ini, di alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Hatta al-ba'rah, ya, kotoran unta, kotoran manusia. Na'am. Ya, kotoran kambing. Ya, konsekuensi dari itu semua menunjukkan bahwa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan ini merupakan pendapat yang sangat menjijikkan lagi fahish. Au ahli wahdatil wujud. Ya. Atau sufiyah yang meyakini wahdatul wujud. Ya. Naam, atau yang sering diistilahkan oleh orang-orang Jawa apa? Manunggaling kawula Gusti. Ya, hamba itu bersatu dengan makhluk ketika mencapai tingkatan tertentu. Nah, ini pula sama, ya. Menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersatu dengan makhluknya. Nasallallahu salamata wal afiyah min hadzal qaul. Nah. Wa ubadil qubur. Ya. Dan juga para penyembah kubur. Wa ma syakala dzalik, atau yang semisal mereka. Kullu hadhihi bid'un wa dhalalat. Ya, seluruh sekte ini adalah sekte yang memunculkan kebid'ahan yang banyak lagi kesesatan. Mukhalafatun linususil kitabi was sunnah. Ya, pemikiran mereka menyelisihi nas-nas Alkitab dan As-Sunnah. Wa mukhalafatun li usuli sunnah wa qawaidiha, dan juga menyelisihi usul sunnah dan kaidah-kaidahnya. Barakallahu fikum. Ya. Jadi itu beberapa contoh yang disebutkan oleh Syekh Rabi dari sekte-sekte yang menyempal dari agama Islam. Dan ini yang masyhur, ya. Misal Khawarij, ya, mereka apa? Keluar dari ketaatan kepada pemerintah. Ya, Al-Khawarij dikatakan Khawarij karena mereka keluar dari ketaatan kepada Ali bin Abi Thalib. Naam, Ar-Rawafid, ya. Asal katanya Ar-Rafdu. Nah, maknanya apa? Maknanya tertolak. Ya. Mengapa dikatakan ar-rawafid? Dikarenakan mereka ditolak oleh Zainul Abidin, ya. Apa namanya? Anak dari Al-Husain. Zainul Abidin Ibnu Husain Ibnu Ali Ibnu Abi Thalib radhiyallahu ta'ala rahimahullahu ta'ala. Naam. Ya, cicit Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, karena ketika itu Rafidhah ini mereka mengagung-agungkan Zainul Abidin. Naam. Namun ketika mereka mendatangi Zainul Abidin, ternyata Zainul Abidin menolak. Ya, tidak mengakui. Naam, bahwa Syiah itu termasuk dari golongannya. Baik. Wal Mu'tazilah. Ya, Syiah Mu'tazilah. Mu'tazilah diambil dari kata i'tazala yaqtazil. I'tizalan artinya menyendiri. Ya, dikatakan menyendiri. Ini yang pertama kali menyematkan kata Mu'tazilah kepada mereka adalah Al-Hasan Al-Basri. Ya, rahimahullahu taala. Naam, karena sekte Mu'tazilah ini pertama kali muncul di kota Basrah. Ya, di zaman beliau. Yang mana pendiri sekte Mu'tazilah ini merupakan murid-murid senior beliau, Wasil bin Atha. Ya, kemudian siapa satunya? Ana lupa. Ala kulli hal tiga orang, ya. Pendiri Mu'tazilah yang mereka ini semuanya adalah murid-murid dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Dikatakan Mu'tazilah oleh beliau dikarenakan mereka menyendiri dari majelis Al-Hasan Al-Basri. Ya. Ketika Al-Hasan Al-Basri membuat majelis di masjid, salah satu masjid Basrah, ternyata mereka membuat majelis lain. Nah, membuat majelis lain. Sehingga Al-Hasan Al-Basri mengatakan mereka Mu'tazilah. Wal-Jahmiyah. Dan juga sekte Jahmiyah. Ya. Sekte Jahmiyah ini merupakan sekte yang sangat parah, ya, penyimpangannya. Baik. Sekte yang sangat parah, bahkan mengumpulkan berbagai macam pemikiran. Ya. Dikatakan Jahmiyah dikarenakan bukan pelopor, ya, tapi yang paling getol di dalam menyebarkan pemahaman ini adalah Jahm bin Shafwan. Ya, Jahm bin Shafwan. Nah, ya, dari sisi takdir nyeleneh. Ya, dari sisi ketaatan kepada pemerintah nyeleneh. Pokoknya segala kejelekan dari mazhab-mazhab ahlul bid'ah dikumpulkan oleh Jahmiyah. Nah, Jahm bin Shafwan. Kemudian Al-Murji'ah. Ya, sekte Murji'ah. Nah, dikatakan Murji'ah dikarenakan mereka lebih mengedepankan harapan daripada Al-Khawf. Ya, Roja. Nanti kita akan baik. Ya. Kemudian As-Sufiyah, Al-Hululiyah. Ya, Sufiyah. Baik. Sufiyah ini disandarkan kepada mereka, ya, orang-orang yang mengaku hidup zuhud terhadap dunia. Ya, dan biasanya mereka ini memakai baju dari apa? Kayak benang wol gitu, ya. Sehingga mereka dikenal dengan istilah Sufiyah. Baik. Awal-awal Sufiyah, awal-awal di zaman para salaf terdahulu itu agak mending, ya, agak mending. Mereka ahli ibadah. Nah, ahli ibadah. Namun setelah generasi mereka berlalu, maka muncullah Sufiyah yang memiliki banyak penyimpangan. Ya. Tapi kalau dulu Sufiyah di zaman para salaf, ini dinisbatkan kepada mereka yang fokus di dalam beribadah. Iya, fokus di dalam beribadah dan tidak terlalu pusing dengan urusan dunia. Nah, adapun di zaman kita sekarang ya, Sufiyah untuk menyebutkan sekte menyimpang. Taib. Sama juga ya, Ahlu Wahdatul Wujud dari kalangan Sufiyah pula. Kemudian para penyembah kubur, ya, kebanyakannya dari Sufiyah, dari Sufi. Ada pula dari Syiar Rafidhah, para penyembah kubur. Nah, bahkan yang pertama kali membuat tradisi menyembah kubur adalah mereka, ya, kaum Syiah. Barakallahu fikum. Tapi insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Wallahu taala a'lam bissawab. Naktafi lahuna. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, hafizakumullah.